Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, min kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardha. Asyhadu la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-78. Kita loncat dulu ke juz kedua ya. Kita sedikit membahas supaya kita masih satu tema, yaitu tentang amalnya masdar ya. Karena terakhir kemarin di dars ke 76 75 76 itu kan berkaitan dengan dihapusnya fi'il syarat ya, fi'il majzum ya. Dan kadang kita temukan masdar yang beramal. Nanti kita akan bahas dulu di dua pertemuan yang akan datang, itu tentang amalnya masdar dan amalnya isim fa'il serta amalnya sigoh mubalaghoh. Baru kita kembali lagi ke juz 1, melanjutkan bab yang sesuai urutan dan mulakhas, itu tentang huruf ya, setelah fi'il majzum di dars ke 76 ya, 75 76, fi'il majzum dan dihapusnya fi'il syarat. Sekarang kita masuk dulu ke juz 2, bisa dicari pembahasan tentang amalul masdari poin ke-7 ya. Itu setelah masdar mimi ya, setelah masdar sinai, masdar hayyah. Ini masih di bab kelima ya, tentang isim berkaitan dengan bentuknya, karena juz 2 ini sharaf. Nah. Baik, amalul masdari ya'malul masdaru amala fi'lihi ay annahu yarfa'u fa'ilan aw yansibu maf'ulan bihi wa ya'malul masdaru amala fi'lihi fi mawdi'aini. Jadi masdar itu beramal seperti amal fi'ilnya, ya maksudnya si masdar itu merafakkan fa'il, menasabkan maf'ul bih, kemudian masdar tersebut beramal dan seperti amal fi'ilnya pada dua posisi. Yang pertama, an-yanuba anil fi'li mithlu tarkan al-ihmala, ay utruk al-ihmala, al-ihmala maf'ulun bihi lil masdari mansubun bil fathati. Jadi ada dua posisi ya. Yang pertama itu menggantikan fiil, misalnya tarkan al ihmal itu sama saja utruk gitu. Tarkan tuh utruk mananya fil amr, utruk al ihmal, tinggalkanlah kesia-siaan. Maka al ihmal maf'ul bihnya bagi masdar tersebut mansub dengan tanda fathah. Atau untuk contoh ini sebenarnya bisa ditakwil utruk al ihmala tarkan. Jadi tarkannya itu sebagai maf'ul mutlak jadinya. Kemudian posisi yang kedua, an yasluha takdiruhu bi an wa wal fi'li au ma wal fi'li. Jadi bisa disiratkan ya masdar tersebut ya, bisa disiratkan menjadi an ditambah fi'ilnya atau ma ditambah fi'ilnya. Ini sebagaimana pembahasan tentang masdar muawwal itu bisa ditakwil ke masdar sharih seperti pelajaran kita sebelumnya di dars ke-7 atau 8. Ini sebuah contohnya, ajibtu min syurbi Zaidin al-asala, aku kagum kepada minum madunya Zaid. Maka yasihu an nadha'a an wal fi'la makan al-masdari fanakul, ya bisa kita letakkan an ditambah fi'ilnya pada posisi masdar tersebut, maka sehingga kita mengatakan ajibtu min an yashroba Zaidun al-asala. Jadi al-asalanya ya, di'irab ya, sebagai wa yu'rabul asalu maf'ulan bihi lil masdar ya. Di'irab sebagai maf'ul bih bagi masdar tersebut. Mulahadhah, catatan ya, yuksiru an yudhafa al-masdaru ila fa'ilihi wa yati ba'dal maf'uli bihi mansuban kama fil mithali sabiqi. Seringnya masdar itu diidhafahkan kepada fa'ilnya dan setelahnya itu adalah maf'ul bihnya mansub ya, sebagaimana contoh yang telah lewat. Wa yakunu al-fa'ilu majruran lafzan marfu'an mahallan. Ya, Maka secara lafaz fa'ilnya tersebut majrur secara lafaz, marfu'an mahallan, tetapi marfu secara posisi. Contohnya ajibtu, maka dia fi'lun madhin mabniyun. Wata'u fa'ilun, taknya fa'ilun. Minnya itu harfu jarrin. Syurbi'nya masdarun majrurun bimin. Masdar majrur dengan min. Zaidinnya fa'ilun lil masdari syurbi majrurun lafzan marfu'un mahallan. Sedangkan Zaidnya itu fa'il bagi masdar syurbi tadi, karena kan bisa ditakwil jadi an yash roba. Maka Zaidnya itu fa'il bagi masdar syurbi majrurun lafzan, majrur secara lafaz, marfu'un mahallan, tapi marfu secara posisi. Al-asala maf'ulun bihi lil masdari mansubun bil fathah. Sedangkan madu, ya di sana maf'ul bih bagi masdar syurbi mansub dengan tanda fathah. Ya, selanjutnya poin ke-8, al-masdarus sharihu wal masdarul muawwalu qad yuzkaru al-masdaru bi lafdhihi fi kalami ayu fa yusamma masdaran sharihan kama fil amsalati sabiqati وقد لا يذكر بلفظه ولكن يفهم من الكلام وحينئذ يكون مصدرا مؤولا. Terkadang masdar itu disebut dengan lafaznya ketika ya, dalam satu kalimat, maka disebut masdar sore sebagaimana contoh-contoh yang sudah lalu. Kan tetapi kadangkala masdar juga tidak disebutkan ya dengan lafaznya, tetapi ya bisa dipahami dari kalimat. Maka ketika hal tersebut terjadi, itu dinamakan masdar muawwal. Wal masdarul muawwalu yakunu min, ya masdar muawwal itu bisa tersusun ya dari yang pertama an wal fi'lu. Jadi an dan fi'il. Misal contohnya uridu an uqabilaka. Aku ingin bertemu dengan kamu. Jadi takdir masdar sorehnya ay uridu muqabalataka. Gitu kan, aku ingin pertemuan denganmu. Kemudian yang kedua sani ma wal fi'lu, ma ada tambah fi'il. Contohnya yasurruni ma amilta, menyenangkan aku apa yang kamu kerjakan. Yang ai maksudnya yasurruni amaluka, ya perbuat apa yang kau perbuat itu menyenangkanku. Kemudian yang ketiga anna wasmuha wa khabaruha. Mislu masdar muawwal juga bisa tersusun dari an ditambah isimnya ditambah khabarnya. Contohnya di sini contohnya hadafahu annahu yanjahu fil imtihani. Jadi hadafahu annahu yanjahu fil imtihani. Ya. Yang maksudnya ay hadafahu najahuhu fil imtihan. Ya. Najahuhu fil imtihan. Jadi takdirnya seperti itu. Annahu yanjahu itu menjadi najahuhu. Wa yu'rabul masdaru al mu'awwalu i'rabal masdaris sharihi alladhi yahillu mahallahu fayaqa'u mubtada'an aw khabaran aw fa'ilan aw na'iba fa'ilin aw maf'ulan bihi. Maka masdar muawwal itu di'rab seperti i'rabnya masdar sharih. Jadi masdar muawwalnya sepaket. Di'rab seperti i'rabnya masdar sharih yang dia tempati. Kalau seandainya ditakwil. Ya, maka masdar muawwalnya itu ya, bisa jadi mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il atau maf'ulun bihi. Misal contohnya antatahidu ya antatahidu akramulakum, ya kalian bersatu akramulakum, lebih mulia bagi kalian. Maka ya i'rabnya an itu harfu masdariyin wa nasbin, huruf masdar, huruf nasab. Tatahidu fi'lun mudhari'un mansubun bihasfin nuni, ya mansub ya karena ada an dengan tanda mansub hasfun nun karena di af'alul khamsah. Wal wawu fa'il ya fa'il ya wawu jamaah. Wal masdarul muawwalu min an wal fi'li fi mahalli raf'in mubtada. Sedangkan masdar muawwal yang tersusun dari an ditambah fi'ilnya itu tatahidu, itu diirob ya fi mahalli rafin mubtada. Jadi antattahidu itu mubtadanya. Khabarnya mana? Akramu lakum. Jadi persatuan kalian kalau di ittihadikum gitu kan, kalau ditakwil ke masdar sharih ittihadikum akramu lakum. Ya persatuan kalian itu lebih mulia bagi kalian. Contoh yang lain mislu yasurruni an yati'a al-waladu abahu. Menyenangkan aku anak itu mentaati ayahnya. Maka an itu harfu masdariyin wa nasbin, dia huruf masdar dan huruf nasab. Yati'a itu fi'il yuti'a ya. Yasurruni an yuti'a al-waladu abahu. Yuti'a fi'lun mudhari'un mansubun bil fathah. Fi'l mudhari' mansub dengan tanda fathah. Al-waladu ya fa'ilun marfu'un bi dhammah fa'il. Kemudian wal masdarul muawwalu min an wal fi'li fa'ilun la li yasurruni. Maka masdar muawwal yang tersusun dari an yuti'a itu sebagai fa'il. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya yasurruni tadi. Jadi ketaatan anak itu kepada ayahnya menyenangkanku. Contoh yang lain mislu urifa, urifa annaka karimun, telah diketahui bahwasanya kamu mulia. Maka anna harfu taukidin wa nasbin. Anna huruf taukid, huruf nasab, wal kafu dhamirun mabniun ala al fathhi fi mahalli nasbin ismu inna. Ya dhamir kafnya isim inna. Karimun khabaru inna marfuun bi dhammah khabar inna. Ya, wal masdarul muawwalu min anna wasmuha wa khabaruha ya naibu fa'ilin li'urifa. Maka masdar muawwal yang tersusun dari anna ditambah isim anna ditambah khabar anna itu sebagai naibul fa'il bagi urifa. Contoh yang lain mislu awaddu an ya, awaddu an tukhliso ya, awaddu an tukhliso, awaddu an tukhliso fi amalika, aku berharap engkau ikhlas ya di dalam amalanmu. Maka an harfu masdariyin wa nasbin, an huruf masdar huruf nasof, kemudian tukhliso itu fi'il mudhari, fi'il mudhari'un mansubun bil fathati, fi'il mudhari' mansub, wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta, wal masdarul muawwalu min an wal fi'li maf'ulun bihi lil fi'li awaddu. Maka masdar muawwal yang tersusun dari an ditambah tukhliso itu ya, sebagai maf'ulun bih ya, bagi fi'il awaddu. Jadi aku berharap keikhlasan engkau di dalam amalanmu gitu. Awaddu ikhlasoka fi amalika. Kurang lebih seperti itu kalau di ta'wil. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.